الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sebelumnya. Ini agak sedikit tertunda, afwan, karena ada tamu tadi. Pembahasan kita yang berikutnya mengenai asyirik. Kata beliau rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, sebelumnya sedikit kita lanjutkan, ada poin yang masih tertinggal. Kata beliau, amalan biqaulihi ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ini masih terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, di mana kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, sekarang beliau menyebutkan di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Ikhlas. Allah menyatakan, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad yang sempurna dalam seluruh sifatnya, yang tidak membutuhkan kepada makhluknya, dan seluruh makhluk yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Lebih kurang demikian makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Kita lihat di dalam surat ini di mana Allah Azza wa Jal menetapkan nama-nama. Al-Ahad, As-Samad, ya. Juga menetapkan sifat tentang kemahaesaan Allah, tentang kesomadiahan, kesempurnaan Allah dalam sifatnya, dan juga kemahakayaan Allah yang tidak membutuhkan makhluknya, dan justru makhluk yang membutuhkan dan mengangkat segala keperluan mereka kepada Allah. Juga sifat di mana Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Allah nyatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Nah, maka tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya nama, Allah punya sifat, tetapi nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Tidak sama dari sisi hakikatnya. Meskipun dari sisi penamaan bahasanya akan sama. Mendengar yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla dari sisi penamaan bahasanya, makhluk juga mendengar. Melihat juga demikian. Tapi mendengar dan melihatnya Allah, hakikatnya tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar serta Maha melihat. Ini dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ini adalah ayat yang menjadi patokan Ahlus Sunnah ketika mereka menyatakan laisa kamitslihi syai'. Berdasarkan firman Allah ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maksudnya dari sisi hakikatnya, wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Naam. Melihat dan mendengarnya Allah Azza wa Jalla ini mempunyai hakikat yang tidak sama dengan makhluk. Baik. Sekarang kita berpindah kepada masalah berikutnya yang diangkat oleh beliau pada prinsip yang keempat ini. Kata beliau rahimahullah, wa aqsamu syirki thalatha. Pembagian-pembagian syirik itu ada tiga. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Ada yang dinamai dengan syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Fasyirkul akbar, maka syirik yang besar, kata beliau, yujibu hubutal amali wal quluda finnar liman mata alaih. Maka perbuatan syirik yang besar mengharuskan terhapusnya amalan dan kekekalan di dalam api neraka bagi barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan binasa dari mereka segala apa yang telah mereka perbuat. Al-An'am ayat yang ke-88. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Kata Allah Azza wa Jal, tidaklah bagi orang-orang musyrik itu mempunyai hak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam kondisi mereka mempersaksikan kekafiran atas diri-diri mereka. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang amalan-amalan mereka hapus dan mereka kekal di dalam api nerakanya. At-Taubah ayat yang ke-17. Kemudian kata beliau, wa anna man mata alaihi falan yaghfira lahu. Dan barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan itu, kesyirikan yang besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Wal jannatu alaihi haram. Dan surga itu adalah perkara yang haram atasnya. Kama qala Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. An-Nisa ayat yang ke-48. Wa qala subhanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempat berpulangnya adalah api neraka Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman para penolong sekalipun. Al-Maidah ayat yang ke-72. Kemudian kata beliau, wa min anwa'ihi du'a'ul amwati wal asnam, termasuk dari jenis-jenis syirik yang besar adalah berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dan berhala-berhala. Wal istighatsatu bihim wan nadzru lahum. Demikian pula beristighatsah dengan mereka dan bernazar untuk mereka. Wadzabhu lahum. Demikian pula menyembelih untuk mereka. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam itu. Nah, kita lihat di sini beliau menjelaskan bahwa syirik ada tiga bahagian. Sebenarnya pembagian syirik seperti pembagian tauhid, kita tahu bahwa tauhid itu ada tiga, tauhidur rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Maka syirik juga terjadi pada tiga hal ini. Ada tauhid dalam perkara rububiyah, ada syirik dalam perkara rububiyah, ada syirik dalam perkara uluhiyah, ada syirik dalam perkara al-asma wa sifat. Nah, sebagai faedah sebelum kita lanjutkan yang tadi sempat terlewat dalam pembahasan kita, bahwa pembahagian tauhid yang tiga, baik itu ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat, di kalangan sebagian ulama mereka tidak membaginya tiga. Sebagian ulama membaginya hanya dua. Hanya dua saja. Tapi kalau dijabarkan, itu sama dengan yang tiga. Apa yang dua itu? Yang pertama mereka bilang adalah tauhid al-ma'rifati wal-isbat. Tauhidul ma'rifati wal-isbat. Yang mengesakan Allah dalam hal mengetahui, mengilmui, dan menetapkan. Pembahasan ini masuk di dalamnya tauhidur rububiyah dan al-asma wa sifat. Ya. Karena pembahasan ar-rububiyah dan al-asma wa sifat itu mengandung pengetahuan kita tentang rububiyah Allah. Ya. Tentang nama-nama dan sifat Allah yang harus kita tetapkan, kita akui, kita imani, kita yakini. Sehingga disebutlah dengan tauhid al-ma'rifati wal-itbat. Ya. Tauhid yang harus diketahui dan ditetapkan. Ini mengandung tauhidur rububiyah dan al-asma wa sifat. Karena perkara-perkara rububiyah dan nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, ini perkara yang harus kita ketahui, kemudian kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jal sebagai keimanan kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhid al-iradati wal-qasd. Tauhidul iradah wal-qasd. Tauhidul iradah wal-qasd. Yang artinya adalah tauhid dalam hal menyerahkan segala keinginan dan tujuan ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Jadi tauhidul iradah wal-qasd. Ya. Tauhid menyerahkan segala keinginan dan tujuan ibadah hanya untuk Allah. Dengan kata lainnya diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi meskipun mereka membaginya menjadi dua, tapi penjabaran penjelasannya tetap kepada tiga bahagian yang telah disebutkan. Karena dalam tauhid yang pertama, tauhid al-ma'rifati wal-itsbat, masuk di dalamnya tauhid ar-rububiyah dan al-asma was-sifat. Maka ini hanya perbedaan istilah saja. Perbedaan istilah. Sehingga tidak penting bagi kita apakah dibagi dua atau dibagi tiga. Intinya bahwa di sana ada tauhid tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan juga tauhid tentang al-asma wa sifat. Nah, jadi kalau kemudian dibahas di sini kata beliau bahwa syirik itu juga tiga bahagian. Ya. Maka kalau kita melihat kepada tauhid yang ada, maka pelanggaran yang berupa syirik juga terbagi tiga. Melihat kepada jenis pelanggarannya. Ya. Jenis pelanggarannya, maka kita katakan syirik juga terbagi tiga. Syirik dalam perkara rububiyah. Di mana misalnya seorang meyakini bahwa di alam ini ada yang selain Allah ikut mengaturnya. Ya, seperti keyakinan orang-orang sufi ya. Di mana mereka meyakini bahwa di alam ini ada para wali-wali, ya, yang mereka istilahkan dengan para aqtab, para wali-wali yang menjaga kutub-kutub bumi, kutub-kutub dunia, di mana mereka punya peran penting untuk menjaga kestabilitasan alam. Ini adalah syirik dalam perkara rububiyah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah saja. Tidak ada seorang pun yang bersama Allah ikut berkuasa, memiliki, mengatur segala urusan yang ada di alam ini. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian, syirik dalam perkara al-uluhiyah. Kalau syirik dalam perkara al-uluhiyah, banyak contohnya. Ya, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah, dan lain sebagainya. Menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada yang selain Allah. Yang ketiga adalah syirik dalam perkara al-asma wa-sifat. Misalnya, adanya orang yang meyakini bahwa sifat yang khusus bagi Allah itu dipunyai oleh yang selain Allah. Di antara sifat yang hanya khusus bagi Allah dan tidak sama sekali dimiliki oleh makhluk, contohnya seperti sifat al-uluhiyah, hak untuk diibadahi. Maka kalau ada yang meyakini bahwa selain Allah ada yang punya sifat berupa hak untuk diibadahi, itu termasuk syirik dalam perkara al-asma wa-sifat. Di samping syirik dalam perkara uluhiyah, juga dalam perkara al-asma wa-sifat. Demikian pula Allah mempunyai sifat al-ghina'ul mutlak, kekayaan yang mutlak, sama sekali tidak membutuhkan kepada yang selain Allah sedikit pun. Ini sifat tidak ada kecuali hanya pada zat Allah. Ya Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Adalah zat yang maha kaya yang sama sekali tidak membutuhkan kepada seluruh alam. Apapun juga. Nah, kalau ada yang meyakini bahwa sifat ini ada pada selain Allah Azza wa Jal, maka ini adalah syirik dalam perkara sifat. Maka syirik itu juga ada tiga, dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Hanya saja Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di sini tidak menyebutkan demikian. Kata beliau bahwa syirik ada tiga, syirik besar, syirik kecil, kemudian syirik yang tersembunyi. Itu dilihat bukan dari jenis pelanggarannya, tapi dilihat dari sisi ukurannya, kadarnya. Maka dari sisi kadarnya atau ukurannya, ada syirik yang besar, ada yang kecil, dan ada syirik yang dianggap tersembunyi. Nah, kemudian, apa sih yang dimaksud dengan syirik itu? Syirik itu adalah ketika seorang hamba menyamakan Allah Azza wa Jal dengan yang selain Allah. Nah, yang disebut dengan syirik adalah ketika seorang hamba menyamakan Allah dengan yang selain Allah. Maka syirik yang besar adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hak ibadah yang hanya dipunyai oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Itu adalah syirik yang besar. Nah, jadi kalau ditanya, apakah syirik yang besar? Kita menjawab, syirik yang besar itu adalah menyamakan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hak-hak Allah, pada hak-hak Allah yang salah satunya adalah hak untuk diibadahi. Maka kalau ada yang menyamakan Allah azza wa jal dengan yang selain Allah atau menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla, itu disebut dengan syirik. Hak ibadah adalah hak Allah. Iya. Yeah. Ketika ada yang menyamakan dan menyerahkannya kepada yang selain Allah, ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan, menduakan. Ini yang disebut dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kata lain, ya, syirik itu juga disebut menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan ke-98 kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang musyrik, orang yang kafir di hari kiamat kelak, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu berada di dalam kesesatan yang nyata, yaitu ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Inilah syirik. Menyamakan Allah dengan yang selain Allah. Dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla. Nah. Ini yang disebut dengan syirik. Ketika kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Ya, saya ulangi. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Dalam hak-hak Allah. Makanya penyesalan mereka. Kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Dalam surat lain, dalam surat Al-Ma'idah ayat 165 kata Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu layaknya seperti mencintai Allah. Berarti mereka menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam perkara apa? Dalam perkara cinta. Cinta yang ibadah, yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah, tapi juga dia serahkan kepada yang selain Allah. Ini namanya syirik. Jadi syirik itu adalah ketika seorang hamba menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Dalam hak-hak Allah. Nah. Kemudian kata beliau, seperti yang beliau jelaskan di sini, tentang dampak dari syirik yang besar, kata beliau bahwa asyirkul akbar, syirik yang besar itu, yujibu hubutal amali wal khuluda finnar. Ya, yang namanya perbuatan syirik, itu akan menimbulkan kebinasaan amal, dan kekekalan di dalam api neraka Allah. Liman mata alaih, bagi orang yang meninggal di atasnya. Ya, beliau bawakan di dalam surah Al-An'am ayat 88. Ini adalah pernyataan Allah tentang para anbiya. Kata Allah tentang para nabi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang sebelum ini, mereka berbuat syirik, maka semua yang mereka amalkan itu akan binasa. Meskipun mereka para nabi. Ya. Walaupun para nabi itu tentunya ya, tidak mungkin mereka berbuat syirik. Hanya saja ini pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Ya. Allah mengancam, kalau para nabi dan para rasul itu berbuat syirik, akan binasa semua amalan mereka. Ya. Ini syirik besar. Syirik besar itu bukan saja menghapuskan amalan yang terjadi padanya syirik besar, tapi semua amalan lain pun akan hapus. Sehingga orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik besar itu kembali ke angka nol. Tidak punya nilai. Amalan-amalan kebaikannya semua hapus. Makanya dampak berikutnya adalah dia kekal di dalam api neraka Allah. Sebab dia tidak punya kebaikan. Kalau toh dia melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah. Di dalam surah Az-Zumar yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ayat 65 dan 66, ketika Allah menyatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrafta la yahbathanna amaluka, ya, jika engkau berbuat syirik maka semua amalanmu itu akan binasa, wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin, akan tetapi kepada Allah lah hendaknya engkau beribadah dan hendaklah engkau termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Nah, juga beliau bawakan surat lain di sini dalam surat Taubah ayat ke-17. Ya, Allah menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu tatkala mereka mempersaksikan kekafiran atas diri mereka, ulaika habitat a'maluhum wa binnari hum khalidun. Ya, orang-orang yang berbuat syirik itu semua amalan mereka akan hapus, akan binasa, dan mereka kekal di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa di antara dampaknya orang yang meninggal di atas kesyirikan yang besar tidak akan diampuni dan surga itu haram untuknya. Dia kekal di dalam api neraka dan surga itu haram untuknya. Beliau bawakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni yang selain itu atau yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Dan dalil yang menunjukkan Allah mengharamkan surga atas pelaku syirik, kata Allah, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat ke-72. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat berpulangnya adalah api neraka, dan tidak ada para penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Sekarang perhatikan, bahwa perbedaan hukum antara syirik besar dengan syirik kecil itu ada 5. Lebih kurangnya ada 5. Pertama, bahwa syirik besar itu menghapuskan semua amal. Sementara syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang dimasuki olehnya. Yang kedua, bahwa syirik besar membuat pelakunya kekal di dalam api neraka Allah. Sementara syirik yang kecil tidak. Yang ketiga, bahwasanya syirik yang besar itu akan membuat pelakunya kafir keluar dari Islam. Sementara syirik yang kecil tidak. Yang keempat, bahwasanya syirik yang besar tidak akan bisa berkumpul dengan dasar keimanan. Sedangkan syirik kecil masih bisa berkumpul dengan dasar keimanan. Sehingga orangnya masih bisa dikatakan sebagai mukmin. Kalau syirik besar tidak. Yang kelima, bahwa pelaku syirik besar halal darahnya, halal hartanya. Dan ditegakkan atasnya hukum murtad, riddah oleh penguasa muslimin. Dan syirik kecil tidak menghalalkan darah, tidak menghalalkan harta, dan pelakunya tidak dianggap murtad. Ada berapa ini? Ada 5. Siapa yang mulai? Pak Agus, masih ingat? Coba. Antum siapa namanya? Ah, Musa. Wassalamualaikum. Coba. Yang pertama? Syirik yang besar akan menghapuskan seluruh amalan. Amalan apapun juga. Bukan hanya amalan yang dia lakukan dalam bentuk syirik besar, tapi semua amalan yang lain, ya kalau dia punya sekian banyak amalan soleh, itu semua hapus ketika dia melakukan syirik yang besar. Kalau syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang dimasuki oleh syirik tersebut. Ya, yang kedua. Hah? Kalau syirik kecil, tidak. Dari mana antum tahu? Barakallahu fiik. Salah itu, keliru. Hati-hati. Terus kenapa syirik kecil itu diancam, dilarang, haram hukumnya? Yang kedua adalah bahwa syirik yang besar membuat pelakunya kekal di dalam api neraka Allah. Itu makanya saya suruh ulang, karena saya khawatir salah paham. Yang kedua, bahwa syirik yang besar membuat pelakunya kekal di dalam api neraka Allah. Syirik yang kecil tidak. Ya, yang ketiga. Kenapa? Syirik yang besar mengeluarkan dari Islam. Syirik yang kecil tidak. Yang keempat. Syirik yang besar tidak bisa lagi berkumpul dengan dasar keimanan. Artinya orang yang jatuh ke dalam syirik besar itu, ya, keimanannya itu hapus, hilang, habis. Dia tidak bisa dikatakan sebagai mukmin, ya, karena dia tidak punya walaupun dasar keimanan, tidak ada. Tapi kalau syirik yang kecil tidak, syirik yang kecil itu masih bisa berkumpul dengan dasar keimanan sehingga pelakunya masih disebut sebagai mukmin. Kemudian yang kelima, ya, perbuatan syirik besar itu membuat halal darahnya, halal hartanya, dan ditegakkan padanya hukum murtad oleh penguasa muslimin. Sedangkan syirik kecil tidak demikian. Nah, ini lima perbedaan antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Nah, di sini ada satu ayat yang perlu kita bahas secara lebih detail. Dan ini penting sekali, yaitu apa yang Allah nyatakan tadi di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Coba perhatikan ayat ini, Allah menyatakan Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Pernyataan yang nadanya seperti ini di kalangan para ulama ini disebut dengan kalimat yang umum. Ya. Karena takwil dari ayat ini, tafsir dari ayat ini itu innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik yang manapun. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya syirik mau besar mau kecil tidak akan diampuni oleh Allah. Karena keumuman ayat ini. Meskipun sebahagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa syirik besar yang tidak akan diampuni. Tapi kalau syirik kecil, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak akan diampuni, maka diampuni. Kalau tidak, maka tidak. Dia seperti dosa-dosa besar. Maka sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu ada beberapa kesepakatan di kalangan para ulama tanpa khilaf. Ini yang perlu kita catat. Pertama, bahwasanya para ulama sepakat yang namanya syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya. Membuat pelakunya keluar dari Islam, seluruh amalannya batal, dan pelakunya kekal di dalam api neraka Allah. Yang kedua, para ulama sepakat yang namanya syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak membatalkan semua amalannya. Hanya amalan yang dimasuki oleh syirik kecil tersebut. Dan pelakunya tidak kekal di dalam api neraka Allah. Yang ketiga, para ulama sepakat bahwa dosa-dosa besar kemaksiatan, dosa-dosa besar kemaksiatan, hukumnya berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka akan diampuni oleh Allah, akan diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka pelakunya akan disiksa. Ini dosa-dosa besar kemaksiatan. Tiga masalah ini semua disepakati oleh para ulama, tidak ada silap. Nah, sekarang timbul perselisihan pendapat dalam hal yang keempat, yaitu apakah syirik kecil kondisinya sama seperti dosa-dosa besar dari kemaksiatan, pelakunya di bawah kehendak Allah, kalau dikehendaki oleh Allah akan diampuni, kalau tidak maka akan disiksa. Atau kondisinya mirip dengan syirik besar yang pasti tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebelum kita masuk untuk membicarakan perselisihan ini, yang perlu kita pahami bahwa pembicaraan kita mengenai orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik kecil dalam kondisi dia tidak bertaubat. Jadi semua pembahasan kita dalam empat masalah ini, masalah yang pertama, masalah yang kedua, masalah yang ketiga, masalah yang keempat, itu terkait orang yang tidak taubat dari dosanya. Tapi kalau orang sudah taubat dari dosanya, sebesar apapun dosa itu, mau syirik, mau kekafiran, ya, apa saja dosanya, pasti akan diampuni oleh Allah selama taubatnya adalah taubat yang benar. Kalau itu permasalahan yang di luar pembahasan kita. Ring pembahasan kita adalah tentang orang yang tidak taubat. Dia meninggal dalam keadaan dia tidak taubat. Nah, sekarang para ulama sepakat pada prinsip yang pada masalah yang pertama, kalau itu adalah syirik yang besar, maka syirik besar itu menghapuskan semua amal, mengeluarkan dari Islam, membuat pelakunya kekal di dalam api neraka Allah. Kalau dia syirik yang kecil, maka pelakunya tidak keluar dari Islam. Amalannya hanya amalan yang dimasuki oleh syirik itu yang batal, sedangkan yang lain tidak. Dan dia tidak kekal di dalam api neraka kalau syiriknya kecil. Kemudian yang ketiga, kalau dosanya itu kemaksiatan, dosa-dosa besar kemaksiatan, maka para ulama sepakat bahwa dia di bawah kehendak Allah. Artinya ini bagi orang yang tidak taubat. Ya. Kalau Allah berkehendak nanti di hari kiamat mengampuni dia, maka dia akan diampuni. Kalau tidak, maka dia akan disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya. Nah, masalah yang keempat, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak taubat dari syirik yang kecil, apakah dia seperti dosa-dosa besar kemaksiatan di bawah kehendak Allah, atau dia seperti dosa besar, seperti dosa syirik yang besar, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya? Jadi, sebagian ulama berpendapat, kondisinya seperti dosa kemaksiatan. Kalau Allah berkehendak akan mengampuni dia, maka dia diampuni. Dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak tidak mengampuninya, maka Allah akan menyiksanya. Tapi tentu saja, kita kembali kepada kesepakatan sebelumnya, bahwa kalau dia disiksa, dia tidak akan kekal di dalam api neraka Allah. Nah, sebagian menyatakan dia seperti dosa-dosa kemaksiatan. Yang lain menyatakan tidak, seperti dosa syirik yang besar. Artinya apa? Bahwa Allah pasti akan menyiksa pelaku dosa syirik yang kecil sebagaimana pelaku dosa syirik yang besar. Hanya saja bedanya, ketika dia disiksa oleh Allah, dan itu pasti, ya, Kalau pelaku dosa syirik yang besar itu kekal di dalam api neraka, kalau syirik yang kecil tidak kekal. Paham sekarang? Paham perbedaannya? Ini yang mereka perselisihkan. Tapi kalau masalah disiksanya, pasti akan disiksa. Hanya saja tidak kekal seperti syirik yang besar. Nah, ini perbedaan yang sungguhnya cukup kuat di kalangan para ulama. Masing-masing mempunyai dalil yang sama-sama kuatnya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Ya, sebahagian ulama menyatakan bahwa dia seperti syirik yang besar. Dia tidak akan diampuni. Ya, hanya saja dia tidak kekal di dalam api neraka Allah. Sebab apa? Dalam ayat tadi Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Syirik yang manapun, baik besar ataupun kecil. Hanya saja yang besar kekal, yang kecil tidak kekal. Tapi dia pasti akan disiksa. Tidak seperti pelaku maksiat yang ada kemungkinan kalau Allah berkehendak mengampuninya, dia akan diampuni oleh Allah dan tidak disiksa. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mempunyai dua pendapat. Terkadang beliau berpendapat bahwa syirik kecil itu seperti dosa maksiat di bawah kehendak Allah. Terkadang beliau berpendapat bahwa syirik yang kecil itu seperti dosa syirik yang besar, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, hanya saja tidak kekal di dalam api neraka. Tapi paling tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid, kata beliau bahwa ini menunjukkan betapa bahayanya syirik yang kecil. Ya, karena terancam dengan ayat tadi, Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik termasuk syirik yang kecil. Maka hendaknya kita berhati-hati meskipun terhadap syirik yang kecil. Sebab syirik yang kecil itu, kata para ulama, akbar minal kabair. Syirik yang kecil itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar kemaksiatan. Dia dinyatakan kecil kapan? Dia dinyatakan kecil ketika kita bandingkan dengan syirik yang besar. Pada hakikatnya dosa syirik yang kecil itu sangat besar. Karena di dalamnya mengandung nilai penyekutuan kepada selain Allah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dikhawatirkan dari pelaku syirik. Kalau syiriknya adalah syirik yang besar, maka jangan pernah dia berkhayal untuk masuk ke dalam surga. Karena Allah mengharamkan pelaku syirik yang besar untuk masuk ke dalam surga Allah. Kata Allah mengenai para pelaku syirik, ya, bahwa mereka itu la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Ya. Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mungkinkah onta masuk ke dalam lubang jarum? Mustahil. Maka seperti itu pula pelaku syirik yang besar, mustahil untuk dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.